Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah dan rahmanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan rutin kita mengkaji ilmu agama yang terjadwalkan di malam hari ini. Kita akan kembali melanjutkan keterangan-keterangan dari kitab Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dari keterangan-keterangan yang kita ambil nanti memberikan ilmu nafi' bagi kita, yaitu ilmu pertama yang menjadikan kita semakin takut, semakin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita dengarkan dari ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama, dari hamba yang paling takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Mereka takut kepada Allah karena mereka memiliki ilmu nafi', ilmu yang membuat mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya yang kedua, ilmu yang kita mengamalkannya dalam kehidupan kita beragama. Karena ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Sebagaimana orang yang menumpuk ilmunya tidak akan bermanfaat ilmu tersebut kalau dia tidak amalkan. Lihatlah para sahabat Nabi, mereka mengambil 1-10 ayat kemudian mereka berusaha untuk mengamalkannya. Demikianlah kita menjadikan ilmu yang kita peroleh untuk kita amalkan. Dan tentunya pula agar kita terhindar dari golongan al-maghdhub, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Al-maghdhub kata para ulama sebagaimana riwayat yang datang dari Rasulullah, al-maghdhub al-yahud. Kata para ulama, al-maghdhub al-yahud, yaitu karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga siapa saja yang berjalan seperti itu, dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita takut kepada Allah menjadi kelompok tersebut atau golongan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ilmu, kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit yang kita ambil nanti benar-benar berathar, memiliki pengaruh yang besar pada diri kita. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, terakhir nawakiduhu nawakidul wudu, terakhir yaitu pembatal tayammum adalah pembatal wudu. Jadi apa-apa saja yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Cuma kita sempat menambahkan sebagaimana yang ditambahkan oleh para ulama, yaitu kecuali didapatinya air. Kecuali didapati air, maka batal yang namanya tayammum. Batal yang namanya tayammum, yaitu sebagai bentuk contoh, seorang baru saja bertayamum, tetapi kemudian dia mendengarkan ada air atau dia mendapatkan air, maka otomatis tayamumnya apa? Batal. Walaupun bukan dibatalkan dengan pembatal wudu. Pembatal wudu yang telah pasti dan telah jelas, yang kita telah ketahui bersama dari pembatal-pembatal wudu, maka ketika ada air berkaitan dengan yang membatalkan tayammum, maka tayammum pun batal. Demikian dicontohkan oleh para ulama, ketika seorang telah bertayammum, disebutkan dalam kitab-kitab furu', ketika seorang telah bertayammum, kemudian dia ingin menegakkan sholat. Pada saat dia ingin menegakkan sholat, dia mendengarkan didapatkannya atau adanya air untuk bertaharah. Maka sebelum dia menegakkan sholat, dia berwudu terlebih dahulu karena telah didapatkan air untuk taharah. Tetapi apabila dia telah sholat, baru didapati air, maka saat itu amal sholatnya sah adanya karena dia telah menunaikan sholat dengan taharah yang sahih, yaitu tayammum. Hanyalah air ada ketika selesai sholat. Atau dia dalam keadaan sholat, ternyata air telah ditemukan tetapi dia tidak mengetahui, atau air telah didapatkan tapi dia tidak mengetahui, maka ketika dia selesai sholat, sholatnya sah karena air yang ada tidak dalam jangkauannya atau tidak dia ketahui. Demikianlah. Dan kita telah sebutkan bahwa ketika seorang junub, dia telah mensucikan dirinya dengan tayammum karena tidak mendapatkan air. Maka setelah dia menunaikan ibadah dengan tayammum tersebut, dia bisa melakukan amal apa saja dengan tayammum tersebut. Tetapi apabila dia telah mendapatkan air, maka tayammum di sini diganti dengan mandi. Artinya, tayammum mengangkat taharahnya secara waktu ketika tidak dapat air, di masa tidak didapat air. Ketika dia mendapatkan air, barulah dia kemudian mandi. Barulah kemudian dia mandi. Adapun ibadah yang dia telah tegakkan dengan tayamum sah. Tetapi karena dia telah mendapatkan air, dia menyempurnakan dirinya dengan mandi. Menyempurnakan dirinya dengan mandi, yaitu mandi janabah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Dan apabila dia mendapatkan sakit sehingga tidak bisa menyentuh air, tidak bisa memakai air, maka setelah sakitnya terangkat atau sakitnya telah sembuh, maka tentunya dia kembali menyentuh dan kembali menggunakan air. Karena dia menggunakan air karena dia sakit. Dia sakit tidak dapat menyentuh dan tidak dapat memakai air sebagai alat toharah. Tetapi kalau dia telah sembuh, dia kembali menggunakan air. Dia kembali menggunakan air. Demikian apabila dia ada udzur, dengan hilangnya udzur maka kembali dia menggunakan air. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah pembatal tayamum juga dari pembatal tayamum itu adalah sebagaimana yang membatalkan wudu dikecualikan dengan keterangan-keterangan yang telah kita dengarkan barusan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-babu sabi' bab yang ke-8. Bab yang ketujuh. Al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Bab ketujuh. Bab haid dan nifas. Tentunya bab ini secara khusus ditujukan kepada perempuan umat ini. Namun juga menjadi pengetahuan bagi kita laki-laki umat ini, karena berkaitan dengan tentunya istri dan anak perempuan kita atau siapa yang berada di sekitar kita dari para perempuan. Maka diharapkan dengan bab ini menjadi pengetahuan bagi semua pihak, secara khusus perempuan dan secara umum laki-laki. Kenapa dikhususkan perempuan? Karena ini adalah berkaitan dengan apa yang menimpa perempuan, haid dan nifas. Laki-laki tidak haid dan tidak nifas. Qala rahimahullahu ta'ala, al-faslul awal al-haid. Fasal yang pertama yaitu haid. Fasal yang pertama yaitu haid. Tentunya berkaitan dengan haid atau darah haid adalah darah yang dengan tabiatnya keluar. Darah dengan tabiatnya keluar dari dalam rahim perempuan setelah dia dewasa. Setelah dia dewasa dan keluarnya darah tersebut menunjukkan sehatnya wanita tersebut. Sehatnya wanita tersebut pada waktu-waktu yang Allah telah tetapkan padanya. Pada waktu-waktu yang Allah tetapkan pada wanita tersebut. Itulah darah haid. Dengan pengertian ini, kita telah menyelisihi orang-orang Yahudi yang menganggap darah haid itu ketika keluar adalah darah yang mengotori pula wanita tersebut. Mengotori pula wanita tersebut. Sehingga ketika wanita Yahudi haid dikeluarkan dari rumah mereka, tidak boleh bersama mereka di dalam rumah. Dan ini adalah tentunya hukum yang melampaui batas terhadap wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan istri-istri beliau, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang utama, tidak luput daripada haid. Tidak luput daripada haid. Dari Khadijah sampai Naam Aisyah, istilah yang paling paling muda, Aisyah. Itu semuanya haid. Kemudian ketika mereka haid, mereka tetap bersama Rasulullah. Tidak dikeluarkan dari rumah Rasulullah. Dan kemudian mereka haid, bahkan ada di antara mereka yang diperkenankan menunaikan apa yang dianggap ibadah yang ditegakkan dalam keadaan tidak haid. Dalam keadaan tidak haid, misal membaca Al-Quran, misal naam berzikir, misal Aisyah pernah berkata, apa saja yang saya mesti lakukan ketika saya haid dalam penunaian ibadah haji. Dalam penunaian ibadah haji. Menunjukkan bahwa beliau Aisyah lagi menunaikan ibadah haji. Dan memang pada saat Aisyah beribadah haji bersama Rasulullah di Hajjatul Wada, beliau lagi haid. Maka kata Rasulullah, semuanya illa anta tufi atau illa tawaf. Semuanya kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi kalau dikatakan semuanya yang dia lakukan, semuanya ibadah yang boleh dari ibadah haji kecuali apa? Tawaf. Kecuali tawaf. Dan tentunya pula kecuali apa yang tidak boleh ditegakkan ketika haid, yaitu sholat, yaitu apa? Puasa, sebagaimana yang telah ma'ruf. Namun dengan keterangan ini, wanita yang haid, wanita yang tetap dimuliakan, tetap dikedepankan dalam urusan-urusan wanita tentunya, yang itu merupakan hak mereka. Demikian ibadah yang memang boleh mereka tegakkan dan tidak menghalanginya darah haid. Tidak menghalanginya darah haid. Kemudian ketika Aisyah haid, Aisyah minum di gelas dan Rasulullah meminum bekas minuman Aisyah di gelas Aisyah tersebut. Bahkan meletakkan di bekas bibir minuman di gelas bekas bibir tempat di gelas tersebut, tempat Aisyah meminum, beliau menempelkan bibir beliau pula di tempat bekas bibir Aisyah di gelas tersebut. Yang menyebutkan naam wanita yang haid tidak bermasalah dengan liurnya, tidak bermasalah dengan badannya, tidak bermasalah dengan keringatnya, karena haid yang keluar adalah darah yang sudah disebutkan tadi, darah yang keluar dengan tabiatnya terhadap wanita pada waktu-waktunya dari rahim mereka, tentunya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka para wanita. dengan apa yang Allah tetapkan kepada mereka para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala, demikian nanti kita akan masuk tentang nifas pada penyebutan setelah haid. Qala rahimahullah, lam ya'ti fi takdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihi al-hujjah. Tidaklah datang al-faslul awal al-haid. Fasal yang pertama berkaitan dengan haid, karena bab yang ketujuh adalah bab haid dan nifas. Fasal yang pertama adalah haid. Haid tadi sudah kita terangkan, nifas akan datang keterangannya setelah ini. Berkenaan dengan haid, lam ya'ti fi takdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjah. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullah As-Sun'ani, tidak datang satu hujjah pun yang menyebutkan kadar sedikitnya waktu masa haid. Demikian kadar lamanya masa haid tersebut. Jadi tidak datang satupun dari hujjah yang bisa dijadikan pegangan, matakumu bihil hujjah, tentang masa waktu sedikitnya dan banyaknya darah haid, atau masa naam bagi wanita sedikit ataupun banyaknya, sedikit ataupun banyaknya. Kenapa demikian? Karena semua dengan tabiatnya, semua dengan tabiatnya, dan tidak ada hujjah, tidak ada dalil penyebutannya. Jadi tidak ada penyebutan takdir kadar waktu sedikitnya dan waktu banyaknya dari satu dalil pun yang bisa ditegakkan untuk menjadikan sandaran masalah sedikit dan banyaknya ini. Semua dengan sesuai dengan tabiatnya. Walaupun di sisi para ulama telah terjadi perselisihan yang banyak, masa sedikitnya masa haid itu sedikitnya 3 hari, masa banyaknya itu bahkan sampai disebutkan naam 7, 10, bahkan 15 hari dan seterusnya. Yang kesemuanya tidak dibangun di atas dalil. Mereka melihat dari keberadaan wanita. Mereka melihat dari kondisi wanita. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak adanya dalil, maka sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani di sini menyatakan bahwa karena tidak ada dalil, matakumu bihil hujjah, sehingga dikembalikan kepada kondisi dan keadaan wanita tersebut. Ketika haid. Bisa jadi masa haidnya yang sedikit itu 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari, dan yang banyaknya bisa jadi 7 hari, bisa jadi sampai setengah bulan, 15 hari atau 14 hari, bisa jadi. Semuanya kembali kepada kebiasaan wanita tersebut. Karena ini adalah darah yang sudah disebutkan tadi, darah yang keluar dengan tabiatnya pada seorang wanita. Pada masanya, pada waktunya, setelah mereka dewasa, setelah mereka balig, sehingga kalaupun misalnya sedikit masanya atau jumlah masanya pendek 3 hari, maka itu dianggap masa mereka. Kalaupun dianggap banyak, itu adalah masa mereka yang mendapatkan masa tersebut. Dan ketika selesai haid, barulah mereka untuk bersuci. Ada yang 3 hari, kemudian mereka bersuci. Ada yang 7 hari, kemudian mereka bersuci. Ada yang 15 hari, kemudian mereka bersuci. Demikian. Tidak ada keterangan dari Nabi demikian dan demikian waktunya. Namun melihat kebiasaan seluruh wanita, keumuman wanita, melihat kebiasaan keumuman wanita, secara garis besarnya kebanyakan mereka mendapatkan masa haid itu 7 hari. Melihat keumuman, bukan memastikan bahwa hanya 7 hari atau cukup 7 hari. Melihat keumuman, maka dikatakan kebanyakan mereka 7 hari. Keumuman ini tidak bisa menjadi pegangan, tetapi dengan keumuman ini dikatakan keumuman wanita itu 7 hari. Sehingga kalaupun ada yang sedikit, boleh saja. Ada yang lebih pendek, boleh saja masanya. Ada yang lebih panjang, boleh saja. Tetapi keumumannya berapa? 7 hari. Inilah yang disebutkan oleh para fuqaha, dan ini yang lebih mendekati kebenaran dan lebih menenangkan. Adapun yang mengatakan tidak lebih daripada 7 hari atau tidak lebih dari 15 hari, wallahu a'lam bishawab, ini na'am sedikit atau ini kurang menenangkan. Karena bisa jadi itu adalah haid. Bisa jadi itu adalah haid. Kalau itu adalah haid, maka menyuruh wanita untuk menegakkan sholat, menyuruh wanita untuk menegakkan ibadah, dia dalam masa keadaan apa? Haid. Terlebih lagi yang sudah kita sebutkan istihadhah. Masih ingat penyebutan istihadhah? Darah yang keluar dari kemaluan wanita, dari furuj wanita, keluarnya karena terjadinya luka di luar rahim. Luka robek di luar rahim. Dan itu biasa bagi wanita. Sehingga dengan luka tersebut, karena itu adalah tempat yang istilahnya rentan mengeluarkan darah, maka ketika terjadi luka, keluarlah darah istihadhah namanya. Bukan darah haid. Dan istihadhah ini sering dialami oleh wanita di masa-masa haidnya. Di masa-masa haidnya. Yang sudah kita sebutkan, istihadhah bisa keluar sebelum haid. Istihadhah bisa keluar bersamaan dengan haid. Istihadhah bisa keluar ba'dal haid, setelah haid. Maka ketika keluar ba'dal haid, wanita harus yantabih, atau perempuan harus berwaspada. Ini adalah darah istihadhah dan bukan darah haid. Karena ahkam hukum tentang haid berbeda dengan hukum tentang istihadhah. Maka kita kembali kepada keterangan tadi. Kalau dikatakan dia dicukupkan dan dihukumi darah istihadhah, maka akan mencampurkan hukum antara haid dengan istihadhah. Sehingga yang benar, darah haid itu dilihat dari kebiasaan wanita. dilihat dari kebiasaan wanita. Dan karena itu juga wanita perlu mereka bertafaqquh fid din. Mereka belajar agama agar mengerti. Ini darah haid, ini darah istihadhah, ini darah nifas, agar mengerti. Keumuman wanita tidak paham. Keumuman tidak paham. Sehingga terjadilah percampuran masalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena telah masuk salat isya, kita kumandangkan adzan isya terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Naam, tafadhal barakallahu fikum. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Jadi dengan keterangan tadi, wanita perlu mereka bertafaqquh fiddin agar mereka bisa mengerti mana darah haid, mana darah istihadhah, mana darah nifas, dan bagaimana ahkamnya. Dan kita laki-laki umat ini tentunya juga perlu untuk mengetahui agar membimbing mereka dengan bimbingan yang benar, nantinya mereka bisa menghadapi kondisi keadaan ketika haid, ketika istihadhah, dan ketika nifas. Wa kadzalika tuhru. Demikian yang berkaitan dengannya dengan masa suci. Masa suci juga tidak bisa ditentukan berapa lama, sedikit ataupun lamanya. Bisa jadi masa haidnya 7 hari, sehingga masa sucinya, karena kebanyakan bulan itu hijriah 29 hari. Kalau dikatakan 7 hari kurang 9, ada 9. Sehingga tersisa berapa? Tersisa 22 hari. Bisa jadi 22 hari. Bisa jadi kurang daripada itu. Kalau haidnya lebih, kurang. Bisa jadi lebih daripada itu. Bisa jadi 6. Lebih daripada itu kalau haidnya kurang. Bisa jadi kurang daripada itu kalau haidnya panjang. Tidak ada keterangan masa suci dan masa haid dengan ketetapan waktu masa haidnya berapa lama, masa sucinya berapa lama. Tidak ada keterangan dalil. Yang jelas dilihat semua dari sisi kebiasaan wanita itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua dari cabang masalah ini, ada wanita yang masa haidnya tabiatnya sebulan. Itu tabiat secara umum. Sebulan. Tetapi ada di antara wanita yang bahkan tabiatnya menyimpang. Yaitu bisa jadi dalam sebulan 2 kali. Bisa jadi dalam sebulan 2 kali. Dan ini bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Karena demikianlah Allah menetapkan terhadap hamba-hambanya para wanita yang mendapatkan kenyataan demikian. Dalam 1 bulan bahkan bisa 2 kali. Sehingga dia melihat kebiasaannya. Entah itu 1 kali sebulan atau bahkan 2 kali. Maka dengan demikian ditetapkan dia dalam kondisi haid. Ditetapkan dia dalam kondisi haid. Tidak bisa dikatakan dia tidak haid, dia istihadhah. Tetapi karena ini menjadi suatu kebiasaan yang ada padanya, maka dia dikatakan dalam keadaan kondisi haid. Yang berikutnya, tentunya nantinya dimasukkan dalam cabang ini. Tentunya nantinya akan dilihat sebagaimana keterangan Al-Imam Asy-Syaukani nantinya, akan dilihat apakah ini darah haid atau bukan. Dengan cara mengenali bahwa ini darah haid atau bukan darah haid. Ini darah haid atau bukan dari darah haid. Kemudian nanti juga dilihat dari kebiasaan yang terjadi di tengah keluarga wanita tersebut. Di tengah keluarga wanita tersebut. Karena istilahnya apa? Faktor keturunan itu juga menyebabkan mereka hampir sama dalam permasalahan haidnya. Hampir sama. Dalam permasalahan haidnya. Bisa jadi dalam keluarga itu didapati seperti tadi. Dua kali dalam sebulan. Maka dari keturunannya akan mendapatkan sama dengan ibu atau keluarga ibunya. Terlebih lagi kalau disertai dengan saudara-saudaranya, berarti ini adalah faktor apa? Faktor keturunan. Dan ini tentunya tidak bisa disalahkan. Karena masalah haid bukan masalah keinginan seorang. Allah yang menetapkan. Nah, nanti caranya membedakan demikian. Hanya saja di sini kita ingin memulai bahwasanya haid itu secara khususnya setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Masa waktunya bisa pendek, bisa panjang. Masa sucinya juga bisa pendek, bisa panjang. Sesuai dengan bisa pendek, bisa panjang. Maksudnya bisa pendek, bisa lama. Demikian masa haid itu sendiri bisa pendek, bisa lama. Masa sucinya bisa pendek, bisa lama. Sehingga dihukumi dengan tepat bahwa dia dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci. Dihukumi dengan baik bahwa dia dalam keadaan haid atau dihukumi dalam keadaan suci. Karena ini adalah hal yang sangat riskan dan sangat peka di sisi orang yang berumah tangga. Di sisi orang yang berumah tangga. Ya tentunya dengan kondisi biologis antara masing-masing pihak. Ketika ada yang menghalangi apa yang disebut dengan darah, maka perlu diwaspadai. Artinya perlu diwaspadai, jangan sampai dihukumi darah haid, padahal itu darah istihadhah. Jangan sampai dihukumi itu darah istihadhah, padahal itu adalah darah haid. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah. Jadi tidak ada batasan waktu pendek dan lamanya. Baik itu masa waktu pendek haid, lamanya haid, atau pendeknya waktu suci dan lamanya suci. Atau bisa jadi terjadi satu masa wanita itu tidak haid-haid. Bukan karena dia menopos. Bukan. Tapi darah itu tidak keluar. Maka ketika tidak keluar, hubungan tetap normal. Artinya wanita ini tetap normal. Dia sholat, dia puasa karena darah tidak keluar. Jangan mengatakan darahnya biasanya keluar tiap bulan. Dan karena tidak keluar bulan ini kita tetapkan. Dia di awal bulan keluar darah haid sepekan, maka dia di awal bulan ini dihukumi haid walaupun tidak keluar darahnya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh demikian. Itulah pentingnya tafaqquh fiddin. Tetapi dihukumi dia tidak haid karena tidak keluar darahnya. Tidak keluar darah haid. tidak keluar darah haid. Bukan karena menopause, kalau menopause dan lagi nantinya. Kemudian bisa jadi juga dengan sebab yang lain, karena sakit bisa tidak keluar darah haid. Bisa jadi karena kelahiran merubah siklus wanita dengan kehaitannya, dengan masalah haidnya. Terjadi siklus perubahan siklus pada wanita. Tadi yang mungkin bisa sebulan sekali, akhirnya dua bulan sekali. Bisa jadi. Bisa sebulan dua kali. Atau bahkan bisa gak keluar sama sekali. Bisa gak keluar sama sekali. Terutama ketika dia masa menyusui anak. Ketika dia menyusui anak, darah haidnya tidak keluar sama sekali. Maka dihukumi dia wanita yang normal, sehat, kalaupun tidak keluar darah haidnya. Artinya prosesnya seperti wanita, walaupun dia tidak haid, wanita dengan keumumannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kita dapatkan beliau adalah seorang faqih dari fuqaha umat ini yang amat baik menerangkan tentang darah wanita. Beliau menulis sebuah risalah tentang darah wanita. Bagus kita baca, kita cermati sebagai bentuk tambahan ilmu. Namun kita hanya membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan darah haid yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala, tadi sudah jelas ya. Jadi masa sedikit dan lamanya haid tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah, sehingga dilihat dari kebiasaan wanita. Masa sucinya juga sedikit dan lamanya tidak ada dalilnya, dilihat dari kebiasaan wanita. Ada dalil yang disebutkan tapi dalil lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena itulah Al-Imam Syaukani mengatakan, lam ya'ti fi takdir aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihi hujjah. Tidak datang tentang kadar sedikit dan lamanya masa haid dengan dalil yang bisa dijadikan pegangan, bisa dijadikan hujjah. Demikian masa suci. Fadhatul adah al-mutaqarrirah ta'mal 'alaiha. Dan wanita yang memiliki adat kebiasaan yang berulang, dia berjalan di atas adatnya tersebut. Jadi wanita yang memiliki adat yang berulang dengan masanya, keluar haid kapan, selesai kapan, dia beramal dengan kebiasaannya. Tadi sudah disebutkan, di awal bulan dia apa? Haid. Maka selesainya di awal bulan ini mungkin 3 hari. Atau mungkin 4 hari. Atau mungkin 7 hari dari keumuman wanita. Maka di bulan berikutnya, dengan kebiasaan yang terjadi, keluar lagi haidnya. Dan berakhir pula di hari yang ke-7. Maka dia beramal dengan ini. Dia beramal dengan adat kebiasaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dia tidak meragukan apa yang terjadi padanya dari kebiasaan. Dia berpegang dari kebiasaan yang ada. Setelah 7 hari dia mandi, dia sholat, dia beribadah. Kalau dalam perjalanan itu ternyata ba'daha ba'dal haid keluar darah atau masih berlanjut darah, maka ketahuilah darah yang keluar ini dari di luar kebiasaan. Ketika darah ini di luar kebiasaan, para ulama mengatakan itu darah istihawah. Darah apa? Istihawah, karena di luar kebiasaan. Darah istihawah dia beramal dengannya, tetap sholat, tetap puasa, karena darah istihabah tidak membatalkan sholat ataupun membatalkan puasa. Artinya darah istihabah sebagaimana wanita normal pada keumumannya. Seperti apa yang telah kita dengarkan tadi dari darah istihabah, dia adalah darah yang alami, darah alami, karena terjadinya luka di bawah rahim, bukan dalam rahim. Kalau dalam rahim itu adalah darah haid dan darah nifas. Kalau di bawah rahim itu adalah luka sebagaimana tergoresnya tangan kita, tergoresnya kulit kita, tapi keluarnya melalui tempat keluarnya. Sehingga dipahami oleh orang yang dipandang oleh orang yang tidak memahami bahwa ini adalah darah haid, padahal itu bukan darah haid. Bagi orang yang mengerti tentang darah akan dikenali darah haid berbeda dengan darah istihabah. Darah haid dari apa yang disepakati oleh para ulama, baunya menyengat. Sementara darah istihabah darah haid aromanya menyengat. Kalau darah istihabah aromanya seperti darah biasa. Dan kalau darah haid ke arah darah yang hitam pekat, walaupun merah tapi ke arah hitam. Kalau darah istihadah, kalaupun mungkin dia kental, tapi menuju darah segar. Menuju apa? Darah segar, karena luka masalahnya. Luka yang terjadi di bawah rahim. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau dia mendapatkan kebiasaannya selesai 7 hari, dia mandi, dia sholat, dia berpuasa kalau berkaitan dengan puasa. Adapun darah yang keluar selanjutnya, maka itu adalah darah istihabah karena kebiasaannya tidak demikian. Kebiasaannya, wanita mengenal kebiasaannya di awal bulan dan nanti itu berubah bisa jadi ketika setelah kelahiran. Tadi sudah disebutkan setelah apa? Kelahiran. Misalnya wanita hamil, melahirkan, itu akan merubah. Sebagian wanita siklus haidnya akan merubah, sebagian wanita atau siklus haid akan berubah pada sebagian wanita. Sehingga dia harus memahami lagi kebiasaan setelah melahirkan. Fadzatul adah mutaqarrira ta'mal 'alaiha. Demikianlah. Jadi apabila dia memiliki adat demikian, itu yang dia jalankan. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa ghairuha tarji'u ilal qara'in, dan yang lainnya dikembalikan dengan qara'in, tanda-tanda yang menyertai bahwa ini adalah haid. atau tanda-tanda yang menyertai yang menunjukkan bahwa itu haid. Maksudnya gairuha, selain wanita yang biasa keluar dari adat kebiasaannya. Wanita kan adat kebiasaannya dia kenal. Kalau di luar adat kebiasaannya, bagi wanita-wanita yang lain, dikembalikan kepada al-qara'in, tanda-tanda yang menyertai. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam sebuah riwayat, idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faqsili anqit dam wa shalli. Apabila idza aqbalatil haidah, apabila haid itu datang, maka fatrukis shalah, kalian tinggalkan salat, tidak boleh salat. Dan apabila haid itu dhahaba qadruha, kadar masa yang Allah tetapkan padamu sudah selesai, faksili anki, maka mandilah, bersihkanlah darahmu dan sholatlah, wasalli dan sholatlah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid mengerti kapan selesainya. Jadi dia berpegang dengan adat kebiasaannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Namun kalau dia tidak mengerti adat kebiasaannya. Siapa itu yang tidak mengerti adat kebiasaannya? Wanita atau perempuan yang baru haid. Ya tentunya dia tidak mengerti bagaimana kebiasaannya, namanya baru haid. Maka dikembalikan kepada qara'in. Dilihat tanda-tanda yang menyertai atau sisi-sisi yang menguatkan, dilihat ibunya, saudara-saudaranya, berapa hari. Karena sebagaimana tadi faktor keturunan tidak lepas dari masalah ini. Itu yang pertama, dilihat. Tetapi yang paling penting daripada itu, perlu dimengerti bahwasanya darah haid itu darah yang mudah dikenal. Disebutkan dari riwayat yang lemah. Tapi dijadikan pegangan oleh para ulama karena demikianlah mencocokkan dengan darah haid. Dengan realita darah haid. Disebutkan damul haid aswad yu'raf. Darah haid itu hitam atau menghitam dan dikenali sebagai darah haid karena tadi disebutkan aromanya tidak sedap. Juga kental. Menghitam. Kalau ini yang keluar pada seorang wanita, apalagi dia baru kena atau datang padanya masa haid, maka ketika keluar darah itu dan darah tersebut tidak berhenti, darah yang model seperti ini tidak berhenti, maka itu masih tetap dikatakan apa? Darah haid. Darah haid. Sampai berhentinya. Dan berhentinya wanita yang haid, sebagaimana disebutkan riwayat, Pernah ada wanita bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya mengetahui darah haid saya selesai? Ini tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan memberikan pandangan secara umum agar dipahami. Karena ini berkaitan dengan, ya tentunya aurat. Kata Rasulullah, na'am ambillah ambillah daripada apa kain dan usapkan. Kalau tidak ada, maka selesai. Tapi wanita ini tetap ngotot ingin bertanya, bagaimana caranya? Maka melihat hal ini, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau akhirnya membawa wanita tersebut berdua-duaan dan menerangkan. Karena beliau melihat ini suatu hal yang harus berat bagi Rasulullah untuk menerangkan secara apa? Rinci. Maka Aisyah membawa wanita tersebut, kata Aisyah, ambillah kapas atau sejenisnya dari kain perca atau apa saja kain. Lantas kain itu kamu lekatkan di kemaluanmu, tempat keluarnya darah haid tersebut. Kalau sudah tidak ada lagi dari bercak atau warna noda darah haid, yang bahkan ada adalah cairan bening. Cairan bening sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari, maka itu tandanya kamu telah suci daripada haid. Kalau masih ada bercak darah, itu tandanya kamu masih haid. Demikian. Sehingga membedakannya darah haid dengan tidak darah haid seperti itu. Inilah yang bagi tentunya karena di sini disinggung yaitu orang yang tidak bisa menentukan adat kebiasaannya, wa ghairuha tarji'u ilal qara'in. Yang lainnya yang tidak bisa kembali kepada adat kebiasaannya dikembalikan kepada qarinah. Yaitu yang pertama dilihat dari na'am ibu saudara-saudara perempuannya. Karena mereka tidak akan jauh dari keturunan tersebut. Dari keluarga tersebut. Kemudian tentunya dilihat dengan membedakan darah. Darah haid dan darah istihadhah. Fadamul haid yatamayyazu an ghairihi. Darah haid dibedakan dengan selain darah haid. Darah haid dibedakan dengan selain darah haid. Artinya darah haid bisa dibedakan dengan darah istihadhah. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Maka wanita dikatakan haid apabila dia mendapatkan bahwa ini darah haid. Wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Dan dikatakan ini dalam keadaan mustahadhah atau istihadhah apabila dia melihat selain darah haid. Wa mustahadhah wa hiya qat tahirah. Dan wanita yang mustahadhah dia seperti wanita yang suci. Wa taghsilu athar ad-dam wa tatawaddau li kulli salatin. Dia hanya sekedar membersihkan darah istihadhah tersebut, kemudian dia berwudu, kemudian dia dengan wudunya wudu untuk setiap salat yang dia ingin tegakkan. Tatawaddo likulli salatin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan keterangan ini bahwa wanita yang haid bisa melihat keadaan kondisinya haid dan tidaknya. Dan ini dibantu dengan pengetahuan darah. Darah haid itu sendiri. Dan juga tentunya dimengerti dengan darah istihadhah. Dimengerti dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, maka sholat bisa. Puasa bisa. Jima' juga bisa. Hubungan jima' juga bisa. Karena darah istihadhah bukan darah haid. Walaupun dia keluar berbarengan dengan darah haid atau bahkan menyambung darah haid. Menyambung darah haid. Tetapi dia adalah darah istihadhah. Maka wanita dengan kebiasaannya selesai darah haid 7 hari misalnya, dia mandi walaupun masih keluar darah. Darah itu adalah darah apa? Darah istihadhah. Darah istihadhah. Tapi kalau dia tidak kebiasaannya 7 hari, bahkan 8 hari atau 9 hari, dia tidak boleh menetapkan 7 hari karena kebiasaannya 8 hari, 9 hari. 9 hari selesai, baru dia mandi walaupun keluar darah berikutnya. Itu adalah darah apa? Darah istihadhah. Karena akan didapati perbedaan yang mencolok antara darah haid dan darah istihadhah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian darah istihadhah cukup dengan mencucinya seperti mencuci darah biasa, tidak seperti darah haid. Namun karena darah istihadhah bisa keluar banyak sebagaimana darah haid, maka orang yang istihadhah juga menyumpal darah istihadhah tersebut di pakaian dalamnya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabiat, menyumpal keluarnya darah istihadhah dengan pakaian dalamnya. Tetapi apabila darah tersebut keluar sebagaimana biasa wanita haid, karena saking banyaknya darah haidnya apa? Banjir. Maka apabila darah istihadhah terjadi seperti itu, maka itu bukan darah yang dikategorikan najis seperti darah apa? Darah haid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga didapati ada di antara sahabiat sholat terpaksa menahan darah istihadhah yang memenuhi dari apa yang menyumpal sehingga jatuh ke sebuah wadah yang disiapkan. Ini menunjukkan bahwa mereka sholat di masjid Rasulullah dalam keadaan kondisi demikian. Artinya darah istihadhah berbeda dengan darah apa? Darah haid. Darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Adapun darah haid tidak boleh sholat. Dan tidak boleh dengan darah yang keluar lantas masuk ke masjid. Karena masjid akan ternajisi dengan darah apa? Darah haid tersebut. Adapun darah istihadhah bukan darah seperti itu. Sehingga mereka ada di antara wanita sahabiat yang masih sholat di masjid apa? Masjid Rasulullah dalam keadaan posisi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan wanita yang mustahadhah sebagaimana disebutkan di sini, wa hiya qathahirah, dia seperti wanita yang suci sebagaimana wanita yang tidak haid. Dia seperti wanita yang suci sebagaimana wanita yang tidak haid. Hanya saja kalau keluar darahnya, dia mesti membersihkannya. Karena namanya darah tetap kotoran. Dia membersihkannya. Dia menyumpalnya kalau wanita. Dia menyumpalnya. Darah istihadhah dia menyumpal. Naam. Dan setelah itu dia berwudu. Untuk setiap kali sholat. Untuk setiap kali sholat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya karena darahnya keluar tanpa batasan waktu. Karena istihadhah tidak dikenali waktunya. Bisa jadi datang setelah haid. Bisa jadi datang sebelum haid. Bisa jadi datang bersamaan dengan haid. Maka dia membersihkan darah haid. Membersihkan darah istihadhah tersebut. Kemudian dia berwudu dan dia sholat. Inilah yang berkaitan dengan darah haid dan hubungannya dengan mustahadhah atau orang yang istihadhah. Kita baca sedikit karena berhubungan dengan haid. Wal haidu la tusalli wa la tasumu. Orang wanita yang haid tidak sholat dengan ijma'. Wala tasumu, demikian juga dengan ijma'. Tidak sholat, tidak puasa. Tetapi sebagaimana akan disebutkan, wanita yang haid mengqadha puasanya, tidak mengqadha sholatnya. Kenapa disebutkan demikian? Karena didapati dari pemahaman khawarij, mereka menetapkan wanita yang haid dengan sholatnya juga harus diqadha. Harus diapa? Diqadha. Satu waktu Amrah murid Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapakah wanita yang haid itu disuruh qadha puasanya sementara sholatnya enggak?" Mendengarkan pertanyaan ini, Aisyah mengenali ini adalah prinsipnya orang khawarij. Karena itu Aisyah mengatakan, "Aharuriyatin ans, apakah kamu dari desa atau negeri Haruriyah?" Negeri Harur yang di situ ditempati oleh orang-orang khawarij. Aisyah ditanya setelah meninggalnya Rasulullah di masa Khawarij telah muncul. Maka kata Aisyah, "Apakah kamu dari orang Khawarij yang mempertanyakan kenapa kok puasa diqadha, salat kok enggak?" Itu orang Khawarij. Artinya orang Khawarij punya pandangan, ya kalau puasa diqadha, ya sholat juga diqadha kan. Masa cuma puasa saja? Tentunya menetapkan masalah ini adalah keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keputusannya Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena diputuskan qadha puasa itu hanyalah kepada orang yang apa? Orang yang puasa. Maka sholat tidak ada qadha. Sholat tidak ada qadha. Jadi wanita yang haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Wala tuta, tidak digauli. Tidak digauli dengan hubungan jima. Hatta tagtasila, sampai wanita itu suci. Ba'dat tuhri, sampai wanita itu mandi setelah dia bersuci. Setelah dia bersuci. Artinya, wanita itu tidak semata-mata dikatakan selesai haidnya lantas jima. Tetapi dia mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu, baru kemudian dia boleh digauli dengan hubungan jima. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa wanita yang haid untuk dijauhi, tidak dilakukan hubungan jima dengannya. Tidak dilakukan hubungan jima dengannya. Nanti setelah suci, yaitu setelah dia mandi, barulah boleh digauli sebagaimana hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa taqdi as-siyam, wa taqdi as-siyam, dan wanita yang haid cukup mengqadha puasanya. Cukup mengqadha puasanya. Sebagaimana tentunya ini ditetapkan dengan nas, kitab dan sunnah, dan juga ditetapkan dengan ijma', bahwa wanita yang haid hanya mengqadha puasanya, adapun salatnya tidak. Salatnya yang dia tinggalkan tidak diqadha. Yang diqadha hanyalah puasanya dengan ketetapan nas, kitab, Al-Qur'an, as-sunnah, hadis Rasulullah. Demikian tentunya ijma' para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang mungkin kita ambil dari keterangan ini dari beliau rahimahullahu tentang haid. Mudah-mudahan apa yang menjadi keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada yang belum tersampaikan, atau mungkin yang na'am ada yang salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Kita cukupkan dan kita masuk kepada salat Isya yang belum kita tunaikan secara berjamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.